Bekam itu akan cepat menghilangkan nyeri. Besok ini kan tanggal 19 ya. Nah, terus hari berbekam. Nanti besok kalau ada yang berbekam, besok berbekam. Karena sabda Nabi SAW kan berbekam pada 17 atau 19 atau 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah, besok berbekam, hari berbekam. Jadi itu bisa atau apa itu namanya air rendeman atau mungkin air rebusan kunyit, serai sama jeruk nipis juga bisa membantu yang mengalami sakit.